Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita malam ini melanjutkan membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Dan malam ini kita masuk ke pelajaran yang ke-16. Benar ya? Naam. Ya, kita baca bareng. Ad-darsus sadisa asyara. Pelajaran yang ke-16. Al-Abu. Aturiduna syai'an minasuqi ya abnai. Apakah kalian menginginkan sesuatu dari pasar, wahai anak-anakku? Anal ana adhabu ilal masjidi wa asadhabu ila suqi ba'da sholah. Saya sekarang pergi ke masjid dan akan pergi ke pasar setelah sholat. Nah, tadi mic-nya belum dilepas ya, jadi enggak kedengaran ya. Oh, ini sudah selesai. Bacaan sudah selesai. Diulang lagi enggak apa-apa. Diulang lagi apa langsung tamrin? Ya udah, kita lanjutan bacaan. Karena ada yang minta diulang. Naam nuridu asya'a katsiratan. Naam nuridu asya'a katsiratan. Benar, kami menginginkan banyak perkara. Benar, kami menginginkan banyak perkara. Mada turidu ya Umaru? Mada turidu ya Umar? Apa yang engkau inginkan, wahai Umar? Apa yang engkau inginkan, wahai Umar? Uridu qalaman. Uridu qalaman. Aku ingin pena. Aku ingin pena. Ama indaka qalamun? Ama indaka qalamun? Bukankah engkau telah memiliki pena? Bukankah engkau telah memiliki pena? Bala indi qalamun asraqu, uridu qalaman ahmara. Bala indi qalamun asraqu, uridu qalaman ahmara. Tentu aku memiliki pena biru dan aku ingin pena yang merah. Tentu aku memiliki pena biru, aku menginginkan pena yang merah. Mada turidu anta ya Amrun? Ya Amru. Mada turidu anta ya Amru? Apa yang engkau inginkan, wahai Amru? Apa yang engkau inginkan, wahai Amru? Uridu daftaran. Uridu daftaran. Aku ingin buku tulis. Aku ingin buku tulis. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madhi. Bukankah aku telah membelikanmu buku tulis pada pekan lalu? Bukankah aku telah membelikan buku tulis pekan lalu? Bala walakinna dhaka daftara waraquhu ghairu musattarin. Bala walakinna dhaka daftara waraquhu ghairu musattarin. Naam, ghairu musattarin. Ahsanta. Tentu, namun buku itu kertasnya tidak bergaris. Namun buku itu kertasnya tidak bergaris. Uridu daftaran dha waraqin musattarin. Uridu daftaran dha waraqin musattarin. Aku ingin buku yang kertasnya bergaris. Aku ingin buku yang kertasnya bergaris. Mada turidu anta ya Hishamu? Maza turidu anta ya Hisam? Apa yang engkau inginkan wahai Hisam? Apa yang engkau inginkan wahai Hisam? Ana ma uridu syai'anil ana. Ana ma uridu syai'anil ana. Aku tidak ingin sesuatu pun sekarang. Aku tidak ingin sesuatu pun sekarang. Aina akhukal Husainu? Aina akhukal Husainu? Di manakah saudaramu yaitu Husain? Di mana saudaramu yaitu Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Dia berada di kamar mandi. Dia berada di kamar mandi. Mada yuridu huwa? Mada yuridu huwa? Apa yang ia inginkan? Apa yang ia inginkan? Huwa yuridu halawa. Huwa yuridu halawa. Dia ingin manisan. Dia ingin manisan. Ya abati. Kelewat. Mada turidna ya banatu? Mada turidna ya banatu? Apa yang engkau inginkan wahai para anak perempuan? Apa yang engkau inginkan wahai para anak perempuan? Ya abati antashtaraita li milafan qabla usbu'in. Ya abati antashtaraita li milafan qabla usbu'in. Wahai bapakku, engkau telah membelikanku amplop, membelikan map sepekan lalu. Wahai bapakku, engkau telah membelikanku map sepekan yang lalu. Uridul ana milafan akhara. Uridul ana milafan akhara. Aku sekarang ingin map yang lain. Aku sekarang ingin map yang lain. Mada turidina anti ya Hafsatu? Mada turidina anti ya Hafsatu? Apa yang engkau inginkan wahai Hafsah? Apa yang engkau inginkan wahai Hafsah? Uridu haqibatan. Uridu haqibatan. Aku ingin tas besar. Aku ingin tas besar. Ama indaka haqibatun? Ama indaka haqibatun? Bukankah engkau memiliki tas besar? Bukankah kau memiliki tas besar? Bala indi haqibatun hamra'u. Bala indi haqibatun hamra'u. Tentu aku memiliki tas besar berwarna merah. Tentu aku memiliki tas besar berwarna merah. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Uridu haqibatan ukhra sauda'a. Aku ingin tas yang lain yang berwarna hitam. Aku ingin tas yang lain yang berwarna hitam. Mada turidina ya Su'adu? Mada turidina ya Su'adu? Apa yang engkau inginkan wahai Su'ad? Apa yang engkau inginkan wahai Su'ad? Indi mistaratun sogiratun. Indi mistaratun sogiratun. Aku memiliki penggaris kecil. Aku memiliki penggaris kecil. Uridu ukhra kabiratan. Uridu ukhra kabiratan. Aku ingin penggaris yang lain yang besar. Aku ingin menggaris yang lain yang besar. Wamada turidina anti ya Laila? Wamada turidina anti ya Laila? Dan apa yang engkau inginkan wahai Laila? Dan apa yang engkau inginkan wahai Laila? Uridu mushafan dha harfin kabirin. Uridu mushafan dha harfin kabirin. Aku ingin mushaf yang berhuruf, yang memiliki huruf besar. Aku ingin mushaf yang memiliki huruf besar. Aturidina syai'an ya Salma? Aturidina syai'an ya Salma? Apakah engkau menginginkan sesuatu wahai Salma? Apakah engkau menginginkan sesuatu wahai Salma? Bala uridu mu'jaman inglisiyan wa akhara faronsiyan. Bala uridu mu'jaman inglisiyan wa akhara Perancian. Tentu aku ingin kamus bahasa Inggris dan kamus yang lain bahasa Perancis. Tentu aku ingin kamus bahasa Inggris dan kamus yang lain bahasa Perancis. Amma turidu ummuka syai'an? Amma turidu ummuki syai'an? Amma turidu ummuki syai'an? Tidakkah ibumu butuh sesuatu? Tidakkah ibumu butuh sesuatu? Ma'adri a'as'aluha? Ma'adri a'as'aluha? Aku tidak tahu apakah aku bertanya kepadanya. Aku tidak tahu apakah aku bertanya kepadanya. Naam is'alha, is'aliha. Naam is'aliha. Tentu bertanyalah kepadanya. Tentu bertanyalah kepadanya. Takhruju thumma tadkhulu ba'da qalilin. Takhruju thumma tadkhulu ba'da qalilin. Naam, Salma keluar kemudian masuk setelah itu. Salma keluar kemudian setelah sebentar ya, pada qalil sebentar kemudian masuk lagi sebentar. Hiya taqulu innaha turidu thalathata amtarin. Hiya taqulu innaha turidu thalathata amtarin. Beliau berkata dia butuh 3 meter min hadzal tulisannya harusnya nyambung ya. Kita ulang. Hiya taqulu innaha turidu thalathata amtarin min hadzal qumashi, min hadzal qumashi. Hiya taqulu innaha turidu thalathata amtarin min hadzal qumashi. Dia berkata dia butuh 3 meter kain, 3 meter dari kain ini. Dia berkata dia butuh 3 meter dari kain ini. Khud hadan namudaja ya abati. Ambillah contoh ini wahai bapakku. Ambillah contoh ini. Syastari lakum ma turiduna insyaallah. Syastari lakum ma turiduna insyaallah. Aku akan membelikan untuk kalian insyaallah. Banyak sekali pesanan. Naam, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke latihan. Perintah pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nomor satu, mau dibaca bareng jawabannya apa bergilir? Mana yang terpilih? Bareng aja. Baca bareng. Iya. Ya kita baca. Mata yadhabul abu ila suqi. Mata yadhabul abu ila suqi. Kapan bapak pergi ke pasar? Kapan bapak pergi ke pasar? Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya ba'da salati. Nah, berarti pertanyaan diulang. Yadhabu yadhabu ila suqi ba'da salati. Yadhabu ila suqi ba'da salat. Bapak pergi ke pasar setelah sholat. Atau yadhabu ab, yadhabul abu. Boleh ditulis abu, yadhabu boleh. Abu ila suqi ba'da sholat. Atau yad, abunya dibuang, berarti yadhabu ila suqi ba'da sholat. Kalau abunya dibuang berarti fa'ilnya domir huwa, musatir huwa kembali ke ab yang dalam pertanyaan. Nah, nomor 2, mada yuridul husainu. Mada yuridul husainu. Apa yang Husain inginkan? Apa jawabannya? Huwa yuridu halawa. Nam, huwa yuridul halawa atau singkatnya yuridu halawa. Yuridu halawa. Nam, berarti langsung fiil. Yuridu fa'ilnya huwa kembali ke Husain, halawa sebagai objek. Boleh juga huwa yuridul halawa boleh. Tapi bagusnya langsung jumlah fi'liyah yuridu halawa. Atau yuridul husainu halawa. Nomor 3, mada turidu suadu. Mada turidu suadu. Apa yang suad inginkan? Apa yang suad inginkan? Apa jawabannya? Turidina suadu. Nah, jawabannya istaratu qabirata. Istaratu qabirata. Jawabannya diulang pertanyaannya. Turidu mistorotan, mistorotan kabirotan. Nah, sebagai objek maful bihi dibacanya fathah objek ya. Kalau isimnya mufrad, isim mufrad mansubnya tandanya fathah. Selagi dia isim yang munsharif bukan mamnu' minasharfi. Ya, nomor 4. Manil ladzi yuridul mistorota. Manil ladzi yuridul mistorota. Siapakah yang butuh penggaris? Siapakah yang butuh penggaris? Apa jawabannya? Jawabannya berarti kan hiya su'adu. Hiya su'adu. Atau ala di yuridul mistarata su'adu. Atau su'adu, atau jawaban singkatnya hiya su'adu. Hiya su'adu. Gitu ya. Mada turidul ummu? Mada turidul ummu? Apa jawabannya? Turidu salasata amtarin minal. Nah, turidu salasata amtarin. Turidu salasata amtarin minal kumasi, atau min hadal kumasi. Turidu salasata amtarin. Turidu, turidu fa'ilnya hiya ya. Turidu itu fa'ilnya hiya, kembali ke um. Um. Nah, turidu salasata amtarin. Amtarin. Poin kedua sekarang masuk. Sahih ma yali, benarkan berikut ini. Nah, kalimat berikut ini ada kesalahan. Nah, antum baca terus cari kira-kira mana yang benar. Dapat baca bareng lagi? Ya. Baca bareng? Ya, ya, coba kita baca bareng. Ya. Yuridu Umaru qalaman asraqa. Qalaman asraqa. Yuridu Umaru qalaman asraqa. Benar apa salah ini? Khotok ya. Yang benar apa? Amro. Ahmaro. Nam yuridu Umaru qalaman ahmaro. Umar ingin pena yang berwarna merah. Yuridunya fi'il, Umarunya fa'il, qalamannya objek, sifat, ahmaronya sebagai afan. Qalamannya objek, ahmaro sebagai sifat. Yuridu fi'il mudore, Umaru sebagai fa'il marfu, qalaman sebagai maful bihi objek, ahmaro sifatnya, sifat untuk qalaman. Kenapa enggak ahmaron, enggak tanwin? Karena dia tidak bisa ditanwin. Buk karena dia itu apa? Mamnu' minasorfi, bukan isim munsorib, tapi dia itu mamnu' minasorfi, isim yang tidak bisa ditanwin. Sehingga untuk fathahnya satu, ahmaro. Nah, nomor dua, yuridu hisamun asya'a kathiratan. Yuridu hisamun asya'a kathiratan. Nah, hisam ingin banyak perkara, menginginkan banyak perkara. Benar apa salah? Apa yang benar? Ya. La yuridu hisamun syai'an, atau ma yuridu hisamun syai'an. Ma yuridu hisamun syai'an. Nah, hisam tidak ingin sesuatu pun. Nomor tiga, Hafsatu indaha haqibatun soda'u. Hafsatu indaha haqibatun soda'u. Nah, artinya Hafsah padanya ada tas yang hitam. Dia memiliki tas hitam. Ya, Hafsah memiliki, indaha diartikan memiliki. Indaha memiliki ya. Hafsah memiliki tas berwarna hitam. Benar apa salah? Khata. Yang benar apa? Hamra'u. Nah, yang benar hamra'u. Hafsa indaha haqibatun hamra'u. Nah, haqibatun tas besar. Hamra'u dan sauda'u itu mamnu' minasorfi, isim yang tidak bisa ditanwin. Nanti ya pada pelajaran berikutnya antum akan mengerti tanda-tanda isim itu mamnu' minasorfi. Gitu ya. Di antaranya apa? Yang sekarang kita dapati, yaitu apa? Yang wazannya, timbangannya af'alu untuk mudzakkar, yang mu'anasnya fa'la'u. Nah, af'alu ahmaru. Iya enggak? Af'alu yang lain apa? Asyraku, akhtaru. Berarti timbangannya apa? Af'alu kan? Af'alu. Nah, mu'anasnya fa'la'u, yaitu hamra'u, zarqa'u, hadra'u, baidu'u. Nah, itu. Itu dua-duanya baik mu'anas ataupun mudakar mamnu' minasorfi. Yang asyraku itu untuk mudakar. Kalau zarqa'u untuk mu'anas. Ahmaru untuk mudakar. Hamra'u untuk mu'anas. Sauda'u untuk apa? Mu'anas atau mudakar? Mu'anas. Apa mudakarnya? Aswadu. Aswadu. Nah itu jadi mudakarnya itu timbangannya af'alu. Wajahnya af'alu. Mu'anasnya memakai fa'la'u. Nah, ini untuk yang berkaitan dengan warna biasanya. Itu ada mudakar, ada mu'anas. Nah, semuanya adalah, semuanya mamnu' minasorfi. Semuanya isim yang tidak bisa tanwin dan tidak bisa dikasro semuanya. Yang tadi timbangan tadi, baik mudzakkar ataupun muannas. Nah, kita sekarang nomor 4. Al Husainu fil matbakhi. Al Husainu fil matbakhi. Artinya? Husain di dapur. Naam, sahih apa khata? Khata. Yang benar apa? Naam, Al Husainu fil hamami. Al Husainu fil hamami. Naam, ahsantum. Nomor 3, poin 3, dha'fil faragi fi ma yali al fi'la yuridu ba'da isnadihi ila dhamairil munasibati. Letakkan pada yang kosong berikut ini, maksudnya titik-titik ya. Fi'il yuridu, meletakkan fi'il yuridu ba'da isnadihi, setelah fi'il tersebut disandarkan kepada domir yang sesuai. Maksudnya setelah fi'il itu ada fa'ilnya, ada fa'ilnya, apakah dia itu mustatir huwa atau hiya atau anta, mustatir anta, yang cocok dengan kalimat. Nah, coba kita tasrif dulu sebelum mengisi ini biar antum tahu tasrif perannya. Ya, kita baca bareng tiga-tiga biasa ya. Baca tiga-tiga kata. Yuridu, yuridani, yuriduna. Yuridu, yuridani, yuriduna. Turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, turiduna. Turidu, turidani, turiduna. Turidina, turidani, turidna. Turidina, turidani, turidna. Uridu, nuridu. Uridu, nuridu. Gampang kan? Itu tasrifannya. Ini wazannya. Pakai wazan af'ala yuf'ilu ya, sudah masuk ke timbangan yang sulasi majid biharfin, fi'il sulasi yang diberi tambahan satu huruf. Kalau fi'il sulasi yang telah antum pernah tasrif itu kan fa'ala semua ya, enggak fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, terus fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, yang satu lagi fa'ula yaf'ulu, gitu kan. Nah sekarang masuk, itu sudah selesai itu fa'ala itu. Fa'ala fa'ila sudah selesai, masuk ke af'ala, yaitu dari sulasi yang ditambah satu huruf berupa hamzah, af'ala. Jadi apa mudhari'nya? Yuf'ilu, af'ala yuf'ilu. Nah, apa masdarnya? Masdarnya if'alun atau if'alan, af'ala yuf'ilu if'alan. Isim fa'ilnya muf'ilun, muf'alun. Af'illa tuf'il, muf'alun, muf'alun. Nah, itu kalau bentuknya apa ini? Tasrif, tasrif istilahinya ya. Kalau dicontohkan dengan apa, misalkan af'ala di situ dicontohkan dengan fi'il akroma. Akroma yukrimu, ikroman, mukrimun, mukromun. Akrim la tukrim, mukromun, mukromun. Nah, itu kan timbangannya. Nah, ini sahihnya. Yang akroma ini yang kita baca sekarang bukan yang sohe, yang bentuknya ajwab dari roda. Roda yurudu dikasih huruf tambahan amza, aroda. Aroda yuridu. Asalnya dari af'ala yuf'ilu. Jadi aroda yuridu itu terjadi iklal ya. Nah, aroda yuridu irodatan, muridun, muradun. Nah, itu kan. Nah, arid laturid, marod, muradun, muradun. Itu wasannya. Sekali lagi coba ininya Pak, tasrif istilahinya. Tasrif lugawi yang ke bawah. Yuridu, yuridani, yuriduna. Yuridu, yuridani, yuriduna. Yang di rumah ikut mengucap ini harusnya ya. Insya Allah ada ikut. Turidu, turidani, yuridna. Turidu, turidani, yuridna. Turidani, turidu, turidani, turiduna. Turidu, turidani, turiduna. Turidina, turidani, turidna. Turidina, turidani, turidna. Uridu, nuridu. Uridu, nuridu. Nah, terkelafikum. Kalau kitab itu sudah di tangan antum, yang lanjutan ada di situ. Jadi tinggal dikasih tahu halaman sekian. Nah, yang disebutan ini tinggal murojaah. Oh ini, fiilnya ini. Jadi bisa sambil melihat kitabnya. Sudah jadi kita ya? Belum. Hampir insya Allah terjadi. Ada di situ. termasuk tasrif yang kebawahnya diusahakan ada yang tadi turidu, turidani, turiduna. Ada. Jadi bentuknya ringkas, ringkas tapi padat lengkap dari sisi timbangan ini bisa untuk kata yang lain dimasukkan. Misalnya dikasih contoh di situ turidu, nanti bisa dimasukkan kata yang lain seperti kata misalkan ukimu, uku, ya yukimu, yukimani, yukimuna, tukimu, tukimani, yukimna, uku, ukimu, ukimani, uk, apa, yuki, tukimu, tukimani, tukimuna, tukimina, tukimani, tukimna, ukimu, nukimu. Nah, berarti bisa masuk juga ajwab, ajwab yang lain. Iya, artinya bisa, bisa aroda yuridu, bisa akoma yukimu. Tapi yang dicontohkan cuma satu timbangan, misalkan aroda. Aroda. Tapi timbangan yang lain bisa masukkan, disesuaikan dengan apa yang ada di situ. Aroda yuridu. Nah, ya sekarang, sekarang coba di ini, diisi. Aroda ya ikhwan. Apa ini ya? Ikhwan. Bisa enggak ngisinya? Kalau enggak bisa kita baca bareng. Ikhwan. Mau nyoba enggak? Ya coba. Nomor, nomor satu dulu. Ya ikhwan, ikhwan ini. Mada yuridu ya ikhwanu. Nah, mada turiduna. Oh ya, mada turiduna ya ikhwanu. Artinya? Apa yang engkau inginkan, wahai saudara-saudara. Saudaraku. Wahai saudara-saudara. Saudara-saudara. Nah, aksantum. Mada turiduna ya ikhwanu, itu ya. Nomor dua. Ukhti turidu hadal qalamu. Hadal qalama. Hadal qalama. Artinya? Saudariku, dia menginginkan pena ini. Naam, ahsantum. Nomor tiga. A turidina hadal hadihi. Hadihil majalati ya Laila. Objek. Hadihil, hadihil majalata ya Laila. Ahsantum. Artinya? Apakah engkau menginginkan majalah ini wahai Laila? Naam. Aturidina, aturidina hadihil majalata ya Laila. Naam. Ya, nomor 4. Asahifatan, arabat. Asahifatan turid, nah, turidina, turidu, turidu. Turidu amajaratan ya sayyidi. Ya sayyidi. Ya sayyidi. Naam. Artinya apakah, apakah majalah, apakah yang engkau inginkan, apakah majalah yang engkau inginkan wahai tuanku, apakah sofa, sofa, apakah koran yang engkau inginkan atau majalah, apakah koran yang engkau inginkan atau majalah, gitu ya, apakah koran yang engkau inginkan atau majalah. Itu sofhatan maful bihi muqaddam, objek yang diawalkan, karena itu dibaca sofhatan. Turidunya, turidunya fi'il dan fa'il, objeknya mana, sofhatan. Majalatan sebagai apa, maktub, maktub itu digabungkan hukumnya, sama, sama dengan sebelumnya, yaitu mengikuti subhatan. Iya, maktub majalatannya. Jadi apakah, bukan, bukan objek yang kedua, maful yang kedua bukan. Kalau maful yang kedua tanpa huruf atop, tanpa am, am itu huruf atop seperti wawu, am, au itu huruf atop ya. Kalau ada huruf atop berarti dia maktub. Nomor 5. Ana uridu asya'a kasrotan minas suqi. Asya'a kathirotan. Oh. Kurang, kurang tulis hurufnya kurang. Kurang ya itu ya. Kurang ya ya. Oh. Ana uridu asya'a kathirotan minas suqi. Saya menghendaki sesuatu yang banyak dari pasar. Naam. Santum. Saya ingin banyak sesuatu dari pasar. uridu, ana uridu, gitu ya. Nah, nomor 6. Madza turidna ya akhwati? Iya. Madza turidna? Madza turidna ya akhwati? Akhwati, ya. Apa yang kalian inginkan wahai saudari? Saudari-saudari. Iya, wahai saudari-saudariku. Madza turidna? Nomor 7. Nahnu nuridu mushafan saghiran. Kami menginginkan mushaf yang kecil. Iya. Nahnu nuridu. Nahnu fi'il dan fa'il. Fi'ilnya nuridu, fa'ilnya wujuban nahnu. Mustatir wujuban. Mushafan objeknya, saghiran sebagai sifatnya. Sifat itu berarti mengikuti sebelumnya. Kalau sebelumnya mansub, mansub. Kalau marfu, dia marfu. Ya, nomor 8. At-tulabu yuriduna daftarohum. Dafatirohum. Oh, dafatirohum. Ya, artinya? Para siswa menginginkan buku, apa ini? Buku-buku mereka. Buku-buku mereka. Nah, aksantum. At-tulabu yuriduna. Dikasih wawu dan nun. Yuriduna, gitu ya. Nah. Nomor 9. Al-mudarrisatu turidna pakai ya yuridna. Oh, yuridna tabashiro. Tabashiro. Tabashiro. Artinya para guru perempuan, ingin apa? Tabashiro kapur. Kapur. Nah, kapur tulis. Nomor 10. Jadi al-mudarisatu yuridna tadi ya. Yuridna. Ada nunnya, nun niswa itu, nun niswa. Kalau wawu namanya wawu jamaah. Kalau nun, nun niswa. Kalau alif namanya alif isnan. Nah, itu istilah untuk fa'il. Fa'il-fa'il yang berupa domir tadi, alif isnan, wawu jamaah atau nun niswa. Nomor 10. Al-mudiru yuridu qaimata asma'it tulabi. Ahsantum. Artinya guru menghendaki menginginkan qaimah berdiri. Qaimah, qaimah itu apa? Absen. Oh. Absen nama-nama santri. Absensi. Absensi, absensi. Absensi nama-nama murid. Naam. Ahsantum. Poin keempat. Apa ada pertanyaan sebelum masuk poin keempat? Kita jadikan poin terakhir poin 4 ini untuk malam ini. Nah, yas'alul mudarrisu kulan minat tulabi hadaini su'alaini. Guru bertanya kepada setiap siswa dua soal ini. Guru bertanya kepada setiap siswa dua soal ini. Pertanyaannya, madza turidu? Apa yang engkau inginkan? Berarti apa jawabannya? Uridu. Kalau bicara untuk diri sendiri pakainya uridu. Kalau bicara untuk bareng-bareng nuridu gitu ya. Nah, mau dipakai yang mana? Yang sendiri apa bareng-bareng kalau anak tanya? Sendiri aja ya. Antum bilang uridu gitu ya. Nah, terus pertanyaan kedua, madza yuridu zamiluka? Apa yang temanmu inginkan? Nah, kalau yang kedua ini jawabannya yuridu zamili gitu ya. Yuridu zamili. Titik-titik gitu kan? Kalau yang pertama uridu. Dikasih dianggap tahu dikasih objek. Iya. Nah, ini kita lanjutkan pertanyaannya. Ala marhalataini, pada dua tahapan. Ala marhalataini, jawabannya pada dua tahapan. Fil marhalatil ula, pada tahapan yang pertama. Yuhaddidul mudarrisu jawabat talibi. Guru menentukan jawaban santri. Menentukan jawaban santri. Wa yatimu dzalika imma bil isyara ila asya'a, dan ini sempurna dengan apa? Menunjuk kepada sesuatu, baik dengan menunjuk kepada sesuatu. Maksudnya guru tanya sambil guru nunjuk sesuatu. Itu yang antum jawab nanti, sesuatu yang ditunjuk itu. Misalkan apa yang kau inginkan? Ana ingin jawabannya kursi. Ana nunjuk kursi. Berarti antum jawab uridu kursiyan. Ana menunjuk papan tulis. Berarti antum menjawab uridu saburatan. Atau yuridu jamili saburatan. Kalau pertanyaan keduanya. Pertama berarti dengan cara apa? Menentukan. Dengan apa penentuannya? Dengan ditunjuk. Dengan menunjuk. Wa ima bi kitabati asma'il asma'i asya'a ala sabura. Atau bisa juga dengan menulis perkara-perkara yang diinginkan untuk dijawab pada papan tulis. Nunjuk ataupun nulis. Yang nulis ini enggak usah aja, nunjuk aja arti. Nunjuk aja. Karena waktunya sudah mau jam 10. Mau jam 8 lebih 10. Wa fir maharati tsaniyah yakunul jawabu ghairu muhaddad. Dan pada tahapan yang kedua jawabannya tidak ditentukan. Maksudnya terserah ditulis misalkan di papan tulis ada 10 kosakata. Antum pilih satu dari yang 10. Maksudnya gitu. Nah, yang kedua enggak dipakai, kita pakai yang pertama aja dengan nunjuk. Ya, siap ditanya nih. Apa anu? Apa akhir dulu ya. Urid. Ini apa namanya? Daftaro. Milafan. Milafan. Milafan ada. Milafan. Milafun, milafun. Milafun. Ya. Ya, siap. Ada map, ada kursi, ada papan tulis. Ada warokatan, kertas. Warokah. Ada buku, kitabun. Nah, tanya. Mada turidu? Uridu malafun, halafun. Milafan. Milafan ya. Uridu milafan. Yang kedua. Mada turidu? Uridu. Turidu ya. Mada turidu? Mada turidu? Uridu saburah. Saburatan. Saburatan aksantum. Satu lagi yang untuk jamil. Mada yuridu jamiluka? Mada yuridu jamiluka? Uridu jamili warokatan. Nam yuridu jamili warokatan. Ya, geser. Ya, lanjut. Gantian. Mada turidu? Uridu kitaban. Mada yuridu zamiluka? Yuridu zamili saburatan. Ahsantum. Ya, siapa lagi? Ini ada nih tambah nih ya, tambah meja ya. Apa meja? Maktab. Maktab. Mada turidu? Uridu maktaban. Nam uridu maktaban aksantum. Mada yuridu zamiluka? Mada yuridu zamiluka? Yuridu zamili milafan. Aksantum. Iya. Tinggal dua lagi dari antum ini. Mada turidu? Uridu saburatan. Aksantum. Mada yuridu zamiluka? Yuridu zamili warokotan. Nam. Ya. Mada turidu? Uridu kitaban. Mada yuridu zamiluka? Yuridu zamili warokotan. Nam. Aksantum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan besok pada poin yang kelima. Dan perlu diketahui untuk malam Kamis sekarang ini, kemungkinan malam Kamis yang akan datang tidak ada. Adanya malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Karena Ustaz Adi sudah kembali, kemungkinan beliau pekan depan memulai pelajarannya memakai malam Kamis. Maksudnya malam Kamis ada, cuman dipakai oleh Ustaz Adi habibullah. Untuk pelajaran kita insya Allah malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Insya Allah gitu ya. Jadi yang terjemahan tadi itu tidak iya, malam ini. Terjemahnya pekan ini sepertinya belum. Semoga pekan depan sudah bisa. Semoga. Oh, itu terjemahnya kalau sudah ada, karena pembahasannya lumayan banyak dan sepertinya baik kalau dikedepankan antum untuk tahu ya, supaya mengerti banyak tentang kata tasrif terutama, bukan hanya sekedar tasrifan lugawi istilahi bukan, tapi kata secara umum. Insya Allah itu malam Ahad dan malam Senin. Kedepannya nanti malam Jumat dan malam Sabtu untuk Durusul Lugha 2. Malam Senin, malam Ahad dan Seninnya untuk kitab tasrif itu. Kitab yang ilmu sorop itu. Yang ilmu sorobnya juga banyak memahamkan tentang perkara nahu juga. Perkara nahu. Bukan murni sorop, tapi ada selipan-selipan nahu yang berkaitan dengan pembahasan sorobnya itu. Itu, insya Allah. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.